الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan pembacaan daripada risalah Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Masih berkaitan dengan tema Al-Khutuwat Al-Amaliyah, langkah-langkah konkret di Tarbiyatil Abna dalam pendidikan anak. Tentunya pertama dimulai dengan memperbaiki diri sendiri. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan memilih istri yang salihah. Karena istri yang salihah nantinya akan menjadi pendidik pertama dari putra-putri seseorang. Di saat dia mendapatkan az-zawjatus salihah, istri yang baik, istri yang salihah, dia akan mendapatkan anugerah besar dari sisi anak-anaknya nanti, diarahkan kepada perkara-perkara yang akan membawa kebaikan dirinya di dunia dan di akhiratnya, akan mengajarkan kepada putra-putranya al-akhlak, perangai-perangai, karakter-karakter, sifat dan budi pekerti yang baik. Seorang wanita yang salihah mengetahui tentang kewajiban-kewajiban dia terhadap suaminya dan terhadap keluarganya. Termasuk di dalamnya adalah terhadap anak-anaknya. Dan diharapkan di saat seseorang menikah dengan wanita yang salihah, tentunya hasil daripada pernikahan tersebut pun juga akan menjadi yang terbaik. Karena sesungguhnya sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, man yuridu thimar al-yani'ah yabhathu 'anil ardhi thayyibah. Siapa saja yang menghendaki dan mengharapkan buah yang bagus, maka dia pun akan mencari tanah yang subur. Supaya hasilnya menjadi bibit unggul, maka tentunya dia berhati-hati dalam sisi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada pertemuan sebelumnya, telah kita bahas ini. Tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi pada empat perkara. Ya, ini artinya berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keumuman daripada manusia menikahi wanita berdasarkan empat perkara ini. Ada yang menikahi wanita melihat dari sisi hartanya, ada yang menikahi wanita melihat dari sisi kehormatannya, ada yang menikahi wanita melihat dari sisi kecantikannya, dan ada pula yang menikahi wanita melihat dari sisi agamanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan, fadfar bidzatid din taribat yada. Maka pilihlah disebabkan karena agama, niscaya engkau akan beruntung. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan Nasa'i, dan juga Imam Tayyib. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah itu adalah wanita, wanita-wanita yang patuh, hafizatun lil ghaib, yang menjaga di saat suaminya tidak di rumah, bima hafizullah, dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan wanita yang salihah, membuat definisi dan memberikan rincian kriteria. Kriteria pertama wanita yang salihah adalah qanitatun. Apa itu qanitat? Al-qanitatu al-muti'atu lil-azwaj. Al-muti'atu lil-azwaj. Itu makna daripada al-qanitat, yakni wanita-wanita yang mentaati suami-suami mereka. Yafadnal azwat fi ghiyabihim, dan mereka menjaga para suami di saat suami tidak ada di hadapan mereka, menjaga kehormatan suaminya. Wa fi amwalihim wa fi anfusihim, serta menjaga harta suaminya dan diri-diri suami mereka. Itu makna daripada al-qanitat. Nah, jadi di sini ikhwati billah azakumullah, makna daripada al-qanita, dan ini sering telah disebutkan ya dalam kajian-kajian kita, terutama di malam Ahad, definisi daripada al-qanita, wanita-wanita yang salihah. Wa hadzara sallallahu alaihi wasallam minal jamilati fil mambatis su, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari para wanita yang cantik tetapi tumbuh di lingkungan yang jelek. diperingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasannya perkara tersebut tidak ada kebaikan padanya. Faqal, beliau menyatakan, iyyakum wa khudra'at diman, iyyakum wa khudra'at diman, hati-hati kalian dari khudra'at diman. Khudra'at diman adalah tanaman-tanaman yang tumbuh di tempat kotoran-kotoran binatang. Kotoran binatang ma'ruf ya, dia akan menghasilkan apa istilahnya, akan menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman. Maka tanaman yang dia tumbuh pada kotoran-kotoran binatang, biasanya tanamannya itu indah dan subur, terlihat cantik, menyenangkan. Tetapi digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wanita yang tampilannya menarik, tetapi dia tumbuh di lingkungan yang busuk, itu seperti khudra'at diman, seperti tumbuhan yang tumbuh di kotoran. Dia tumbuh dengan pesat, dengan bagus, tetapi tumbuhnya itu di atas kotoran. Dan ini merupakan satu tamsil, ya, satu peribahasa atau pepatah yang sangat bagus sekali. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau membuat satu kaidah. Iyyakum wa khudra'at diman. Qalu, mereka bertanya, wa ma khudra'ut diman? Apa itu khudra'ut diman ya Rasul? Qal, beliau menyatakan, al mar'atul hasna fil mambatis su, wanita yang cantik di lingkungan yang buruk. Hanya saja hadis ini rawahu Daruqutni, ya, diriwayatkan oleh Daruqutni, pada sanadnya terdapat Al-Waqidi. Al-Waqidi matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan oleh para ulama. Sehingga hadis yang seperti ini kondisinya statusnya adalah dhaifun jiddan, sangat dhaif sekali. Sebagaimana dinyatakan hal tersebut oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Ahadits Dhaifah. Dan tentunya walaupun hadis ini dhaif dalam artian tidak bisa untuk hujjah, akan tetapi maknanya benar, ya. Maknanya benar. Bahwasannya wanita yang tumbuh di lingkungan yang rusak, maka dia pun akan menjadi wanita yang rusak pula. Apabila seseorang menikahi wanita yang rusak, maka ibaratnya adalah bibit tersebut adalah bibit yang akan membawa kepada kerusakan pula. Walaupun seseorang mungkin dia bagus dari sisi dirinya sendiri, tetapi dia kemudian menikah dengan wanita yang rusak, maka yang akan lebih sering berkomunikasi, berinteraksi dengan anak-anaknya dia nanti adalah istrinya, bukan dia. Dia tersibukkan dengan Ma'isha. Sehingga kerusakan yang ada pada ibu ini akan cepat tertular kepada anak. Dan seorang bapak biasanya, ya, memiliki kedekatan, tetapi tidak sebagaimana kedekatan seorang ibu kepada anaknya. Sehingga pengaruh buruk daripada sang ibu jauh lebih dominan daripada pengaruh baik daripada sang bapak. Seandainya tadi gambarannya adalah dia menikah dengan seorang wanita yang rusak. Sehingga di sini diberikan tahdzir, diberikan peringatan dari menikahi wanita hanya berdasarkan semata dari secara zahirnya saja atau secara fisiknya saja. Wanita yang tidak memiliki agama, dalam artian rusak agamanya, walaupun statusnya mungkin agama Islam begitu dalam KTP-nya atau dalam pengakuannya, tetapi dia rusak karena tumbuh di tempat yang memang tempat tersebut tempat yang jelek, maka dikhawatirkan akan lahir darinya adalah anak keturunan yang rusak pula. Al-Ajluni di dalam Kasful Khofa, ini dalam footnote ya, mengatakan wa ma'nahu, dan makna daripada hadis tadi, annahu kariha nikah hadzatil fasad, bahwasanya Rasulullah SAW membenci untuk seseorang menikahi wanita yang rusak. Fa inna araqasu tanzi'u auladaha, karena araf itu pada asalnya adalah apa istilahnya, unsur keturunan, asal daripada keturunan yang jelek itu akan menghasilkan anak-anak yang demikian pula. Wa asluhu, dan asalnya, asal daripada kalimat khodra udiman adalah anan nabat yang butuh alal ba'ar, tanaman yang dia tumbuh pada kotor, fil mawti'il khabith, di tempat yang kotor, fayakunu zahiruhu hasanan wa batinuhu qabihan fasidan, sehingga dengan itu tampak dari tampilan zahirnya bagus, tanaman subur, sedangkan batinnya sesuatu yang tidak tampak tadi, yakni asalnya, pangkalnya, akarnya, itu adalah sesuatu yang kotor, yang rusak. Id ad-diman jam'u dimnah wahya al-ba'ar, dimana ad-diman itu jamak daripada dimnatun, yang artinya adalah ba'roh. Ba'ar itu adalah kotoran binatang. Tayyib, berikutnya wa yamdahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzatad din fa yaqul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji dzatad din, wanita yang memiliki agama, fa yaqul, beliau menyatakan dalam pujiannya, ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizuhul mar'u, maukah aku beritakan kepada kalian dengan sebaik-baik apa yang menjadi harta simpanan seseorang. Ini suatu yang kemudian bisa disimpan begitu, karena kanzun itu artinya adalah harta simpanan untuk ditimbun. Menimbun harta itu jelek, tapi kalau ini adalah sebaik-baik timbunan seseorang, yakni harta simpanannya. Almar'atus salihah, yakni seorang istri yang salihah, itu adalah sebaik-baik apa yang bisa disimpan oleh seseorang di rumahnya. ya, karena memang asal daripada wanita mereka berada di dalam rumah suaminya, sehingga seolah-olah itu adalah harta simpanan suaminya karena berada di dalam rumahnya, dan itu adalah sebaik-baik harta. Seorang wanita yang salihah yang mengetahui tentang hak dan kewajibannya terhadap suaminya, hadis dikeluarkan oleh Afrojahu Al-Hakim, yakni dalam kitabnya Mustadrak dari sahabat Ibn Abbas, dan hadis ini sahih, sanadnya sahih. Dan hadis ini pula dikeluarkan oleh Abu Daud. Al-Hakim menyatakan sahih ala syartis sayfain, sahih menurut syarat dua syekh, yakni Bukhari Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati hal tersebut oleh Adz-Dzahabi pula. Wa qarrahu Ibnu Katsir, dan dibenarkan pula oleh Ibnu Katsir. Wa qala Al-Hafidz Al-Iraqi, Al-Iraqi menyatakan sanaduhu sahih, sanadnya juga sahih. Hanya saja Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau mendhaifkannya. Tentunya ulama-ulama besar yang tadi disebutkan, ya, dari sisi kemuliaan dan kekokohan ilmu hadis melebihi daripada Syaikh Al-Albani rahimahullah, yang kita sebutkan tadi Al-Iraqi, Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir, dan Al-Hakim itu sendiri, imam. Hanya saja tentunya Syaikh Al-Albani menghukumi satu hadis berdasarkan apa yang sampai pada beliau, pengetahuannya dalam artian sanadnya. Sedangkan di situ para ulama-ulama kibar, muhaddisin telah mensahihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassasun. Takhayyaru linutfikum, selektiflah kalian di dalam menyalurkan nutfah kalian, jadi di dalam menuangkan nutfah kalian. Artinya maksud daripada kalimat ini adalah selektif dalam mencari istri, karena istri itu adalah tempat kalian akan menyalurkan nutfah-nutfah kalian dengan cara yang syar'i. Maka takhayyaru, pilih-pilihlah, selektiflah, jangan serampangan, jangan sembarangan. Kenapa demikian? Fa innal irqa dassas, karena unsur keturunan itu sangat besar memberi pengaruh. Al irqu itu artinya adalah pokok atau pangkal atau asal, di mana rahim seorang wanita itu menjadi pangkal daripada anak-anak kita, menjadi asal, tempat asal bagi tumbuh kembangnya anak-anak kita di dalam rahimnya. Dan anak akan sangat besar terpengaruh oleh ibunya, walaupun dia masih janin. Dalam seorang ibu yang perokok misalnya, maka anaknya pun akan terpengaruh kerusakan-kerusakan sel yang ada di dalam tubuhnya, bahkan akan bisa mengalami berbagai macam gangguan-gangguan. Demikian pula seorang ibu yang bicara kotor, suka mengumpat, suka mencela, suka mencaci, ini pun akan berpengaruh pada janinnya. Demikian pula seorang ibu yang bekerja di tempat-tempat yang tidak halal, di diskotik dan semisalnya, itu pun akan berpengaruh pada si anak. Sang ibu yang suka keluar rumah dengan memakai berbagai macam syukur, ya, berbagai macam wangian, berdandan, bersolek di hadapan para lelaki, ini akan ada pengaruhnya pada janin yang dikandungnya. Anak nantinya akan lahir dalam keadaan, ya, sedikit banyak hal tersebut akan berpengaruh padanya. Sehingga kemudian setelah lahirnya, anak melihat kebiasaan-kebiasaan buruk daripada ibunya, dan dia tumbuh di atas hal tersebut. Sehingga itu makna pada fa'inal irqad dasas. Hadis dinyatakan di situ dalam footnote akhrajahu Ibnu Majah min hadis Thayyib Aisyah radhiyallahu anha. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dilafat dengan lafat takhayyaru linatsikum bankihu alafa wankihu ilaihim. Lafatnya, ya, lafat daripada hadis Aisyah, pilih-pilihlah, yakni selektiflah kalian untuk nutfah-nutfah kalian, dan nikahilah wanita-wanita yang sepadan dengan kalian, dan nikahkanlah wanita-wanita kepada laki-laki yang sepadan, yakni al-kufu, al-kufu, ya, istilahnya yang sepadan. Itu artinya di sini wallahu alam biswab dalam masalah agama. Kesepadanan yang dimaukan adalah kesepadanan dalam masalah agama, bukan dalam masalah yang lain. Bukan masalah kekayaannya, ya, bukan, atau kedudukannya, bukan, atau sama-sama kerjanya, yang sini adalah seorang yang berpendidikan, wanitanya juga harus berpendidikan, atau sebaliknya, ya, ini wanitanya seorang wanita karir misalnya. Bukan itu makna daripada al-kufu, tetapi al-kufu di sini yang dimaksud secara din, secara agama. Tibawa roda bilafat wandur fi ayini sabin tadok waladak fa'innal irqa dasas. Perhatikan pada bagian manakah engkau meletakkan anakmu, dalam artian pada bagian mana engkau tuangkan nutfah yang akan menjadi anakmu tersebut. Kamu berikan kepada tempat yang seperti apa dari rahim seorang wanita. Kenapa? Karena unsur keturunan itu sangat besar pengaruhnya. Hanya saja dengan lafaz ini dhaifun jiddan. Dengan lafaz ini dhaif jiddan. Yang sahih adalah lafaz yang pertama tadi, ya. Takhayyaru linutfikum wa ankihu atau wankiful afa wa ankihu ilaihi. Itu yang sahih. Adapun lafaz yang berikutnya ini, ya, dikeluarkan oleh Al-Qudai di dalam Musnad Asyihab dari hadis Ibnu Umar dan juga dari hadis Anas juga Ibnu Abbas. Hanya saja hadisnya dengan lafaz tersebut dhaifun jiddan. Jadi kalimat fa'innal irqadassas, ya, ada, tetapi lafaz itu dhaif. Wa hadza min huquqil walad 'alal walid. Dan ini merupakan bagian daripada hak anak terhadap bapaknya. Wa hiya ikhtiyar ummi. Yaitu untuk memilihkan ibu yang terbaik untuknya. Merupakan hak daripada anak terhadap bapaknya. Sehingga bapak ya harus berhati-hati dalam hal ini. di dalam memilihkan ibu bagi anak-anaknya. Jangan hanya semata mengandalkan tergoda oleh kecantikan saja. Dan itu yang menjadikan pokok daripada pilihan. Tetapi perhatikan dari sisi agamanya. Seorang wanita yang mungkin afan katakanlah dari sisi kecantikan biasa-biasa saja, dari keturunan orang yang biasa-biasa pula, juga dari sisi kemapanan juga bahkan mungkin di bawah rata-rata, tetapi dia seorang wanita yang solihah, dalam artian dia tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mudah diarahkan dan sebagainya, maka yang seperti ini wallahu alam bisawab jauh lebih baik berdasarkan hadis tadi. Pilih karena agamanya. Kembali kepada ucapan penulis di sini, ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yashku uquq abni. Datang seseorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yashku, mengeluhkan uquq abni, kedurhakaan daripada anaknya. Fa'ahdara ibnah, lantas Umar pun ataupun ya yang tadi rojul tadi itu, dia menghadirkan anaknya. Fa'ahdara ibnah, dia menghadirkan anaknya, anaknya dipanggil atau Umar ahdara di sini, ahdara ibnah yakni Umar manggil anaknya, anaknya suruh kemari. Wan baha alal uqub, kemudian Umar memperingatkan si anak akan bahaya al-uquq, ya, kedurhakaan kepada orang tua. Faqala al-ibn, maka si anak tadi mengatakan, alaisa lil walad haqqun ala abi, bukankah anak itu juga punya hak pada bapaknya? Qala bala, iya, punya. Qala fama huwa, lantas apa itu haknya, hak si anak terhadap bapaknya? Qala Umar, Umar menyatakan, an yantaqiya ummah, dia memilih ya ibunya, memilihkan untuk dia ibunya. Intiqa itu artinya milih, pilih-pilih memang ya, betul-betul diteliti itu ya, setiap dalam memilih, berhati-hati dia. Wa yuhsin ismah, dan membaguskan namanya. Namanya juga dipilih yang paling bagusnya. Wa yu'allimuhul Qur'an, dan mengajarkan kepadanya Al-Qur'an. Nah ini orang tua kalau dianya sendiri tidak bisa baca Qur'an, bagaimana dia akan mengajarkan anaknya? Paling tidak sebelum kemudian anak tersebut diserahkan kepada ma'ahid ataupun madaris, tempat-tempat belajar dia, ya sudah, yang pertama kali adalah dididik untuk bisa baca abata saja. Itu diantara hak anak kepada orang tua, kepada bapaknya. Faqala al-ibn, maka sang anak berkata, fa inna abi lam yaf'al fi dzalika syai'a, bapakku tidak pernah melakukan itu sama sekali, tidak pernah. Amma ummi, adapun ibuku, fa innaha zinjiyah, ibuku adalah seorang wanita yang berkulit hitam. Zinjiyah itu artinya ini orang-orang dari Zinji sana, dari Afrika, daerah di sekitar Afrika sana. Kanat lima jusi, seorang wanita budak yang dimiliki oleh seorang majusi. Ya tentunya budaknya seorang majusi, bisa dibayangkan seperti apa. Tidak paham terhadap agama sama sekali. Majusi, penyembah api. Waqad samani Ju'al. Sedangkan bapakku juga memberi nama aku dengan Ju'al. Ju'al itu serangga yang apa namanya, biasa hinggap di dedaunan. Ya kita bahasa kita kepik. Kepik itu Ju'al bahasa Arabnya. Walam yu'allimni minakitabi harfan wahidan, dan tidak pernah mengajarkan kepadaku dari Al-Quran satu huruf pun. Tidak pernah diajari anaknya itu, satu huruf pun tidak pernah diajari. Aku tidak pernah diajari bagaimana aku harus berbakti kepada orang tua. Namaku sendiri Ju'al. Ibuku juga tidak paham terhadap masalah-masalah agama. Ya, kalau hakku adalah diajari Al-Quran, satu huruf pun tidak pernah aku diajari oleh bapakku. Diajari atau diajarkan dalam artian dia mengajari sendiri atau memberikan atau menyerahkannya kepada orang yang bisa mengajarinya. Itu sama sekali enggak dilakukan oleh bapakku. Fata fata Umar ila rajul, maka Umar pun kemudian berpaling kepada si bapak tadi yang melaporkan tentang kedurhakaan anaknya. Waqal, dan Umar mengatakan, ajita ilayya tasku'u fuqa benik waqad aqaqtahu qabla an ya'uqaq. Apakah engkau datang kepadaku, engkau keluhkan tentang uku kedurhakaan putramu kepadamu, sedangkan engkau telah mendurhakai putramu sebelum putramu mendurhakaimu? Jadi engkau justru lebih dahulu durhaka kepada putramu dengan engkau tidak sama sekali mengajarkan atau memberikan hak-haknya. Ya, demikian kisah yang masyhur ya, terkait dengan seseorang yang melaporkan anaknya kepada Umar. Aladzina ada imam mengatakan tentang kisah ini, hadhil kisah lam naqif 'alaiha musnada ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini kami tidak dapati ada sanad yang bisa untuk kemudian ya ditelaah akan kedudukan sanadnya sampai kepada Umar, tidak ada. Ala suhratiha, meskipun kisah ini sangat masyhur. Waqat takunu fi ba'dil masadir, dan kisah ini terdapat dalam beberapa kitab-kitab referensi, kitab-kitab rujukan. Misal Hayatul Hayawan. Ya, kitab judulnya adalah Hayatul Hayawan Ad-Dimyari, yang ditulis oleh Ad-Dimyari. Madat funfusa, yakni materi hayawannya itu adalah funfusa. Di saat melihat funfusa maka di sana ada Ju'al. Funfusa adalah jenis binatang-binatang kecil ya yang berterbangan. Masuk di dalamnya adalah Ju'al. Masuk funfusa ini adalah laron ataupun kunang-kunang, itu masuk dalam funfusa. Wa kitab Birrul Walidain Ibnul Jauzi, juga terdapat dalam kitab Birrul Walidain, tulisan daripada Ibnul Jauzi. Wa fi ma'nahu hadits Abi Hurairah marfu'an. Sedangkan semakna dengan ini adalah hadits Abu Hurairah secara marfu. Nah, ini tentunya sudah mencukupi daripada kisah tersebut. Haqqul walad 'ala walidihi, dalam hadis yang marfu, hak anak terhadap bapaknya. An yusina ismah, untuk dia membaguskan namanya. Wa yu'allimahul kitab, dan mengajarkan kepadanya Alkitab. Wa yuzawwijahu in adraka, dan menikahkannya di saat sudah yakni waktunya. Hadis ini disebutkan oleh Az-Zubaidi di dalam kitabnya Ittihafus Sadatil Muttaqin, juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitabnya Kanzul Ummal. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hakul walad ala walidihi dan seterusnya tadi, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.